Mitra Bisnis, untuk meningkatkan derajat dan profesionalisme guru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menganugerahi para guru yang telah lulus ujian sertifikasi dengan gelar GR. Seperti layaknya profesi lain, contohnya dokter yang memiliki gelar. Ada komentar, sepertinya yang dipoles hanya wajahnya, tapi otak dan spiritnya tidak tersentuh. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan tokoh pendidikan Indonesia, Arif Rahman. Pak Arif, apa komentar Anda soal ini? Meningkatkan mutu, saya pikir gelar, status, kedudukan, itu bisa memberi motivasi. Apalagi kalau ya, dihubungkan dengan gelar tersebut terhadap kenaikan golongan, kenaikan pangkat, itu biasanya mempunyai nilai positif. Tapi yang harus dijaga, proses seleksinya. Waktu menyeleksi harus dilihat di lapangannya. Orangnya bagaimana di lapangan. Betul-betul dia umpamanya menurut pendapat murid-murid memang dia baik. Lalu dia sudah pernah. Jadi yang diukur bukan diri dia, tapi produk dia sebagai seorang guru. Apakah dia pernah memimpin kegiatan-kegiatan yang membuat anak-anak itu semuanya sampai bisa berprestasi. Seperti itu. Dan kalau sudah diberi gelar, harus diberitahu bahwa gelar ini bisa dicabut kalau kelak kemudian ketahuan bahwa dia umpamanya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan profesi keguruan, seperti itu nggak apa-apa. Yang harus diamankan, proses pemilihan dan perawatan sesudah diberikan gelar tersebut. Lalu kalau bicara mengenai landscape dunia pendidikan di Indonesia, Pak, selain memberikan gelar baru kepada guru seperti ini, hal lain apa yang perlu dibenahi untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita? Khususnya untuk guru, nggak semua anak unggulan itu ingin jadi guru. Jadi insentif untuk menjadi guru itu harus bisa bersaing dengan kedudukan dokter, kedudukan insinyur. Kalau pendapatan guru itu selamanya masih kecil dibandingkan dengan profesi-profesi lainnya, ya mungkin Anda sendiri kalau punya anak, Anda akan sarankan jangan jadi guru. Jadi kita pertama itu, lalu kedua, universitas-universitas yang menghasilkan guru itu harus diperbaiki, ya, diperbaiki proses pembelajarannya, gitu. Perkuliahan-perkuliahan yang sekarang ada di universitas-universitas yang dulu namanya IKIP, itu harus terus ditingkatkan untuk bisa memahami metodologi-metodologi yang paling baru yang sudah ditemukan secara internasional. Nah, yang terakhir, ya susah. Saya pikir masyarakat sekarang, kecuali di desa yang dan di kampung, menjadi guru itu terhormat. Tapi kalau kayak di Jakarta, meskipun pendapatannya besar, mungkin kalau ditanya suami Anda itu siapa, dia mungkin merahasiakan meskipun padahal dia itu guru. Ya, jadi status sosialnya juga harus diperbaiki. Dan ini makan waktu lama. Kalau guru-guru itu semuanya orang-orang yang kelihatannya mapan, saya pikir sedikit demi sedikit anak-anak yang cerdas dan pandai dan unggulan mau jadi guru. Demikian tokoh pendidikan Indonesia, Arif Rahman. Saya Wendy Lim.